maka Allah Ta'ala memudahkan khusus bagi orang-orang itu masuk surga. Salah satu jalan untuk menuju surga di ghairi hisab yaitu menuntut ilmu sampai mati. Menuntut ilmu itu dengan tiga daripada perkara yang disebut dalam hadis Nabi SAW, dengan pemerintah menurut kata itu setiap kita sampai hari kiamat menjadi orang yang masuk surga mudah. Artinya semua geliat kita hobi menuntut ilmu, baik mengajar maupun berkita, maupun mendengar, maupun mencinta atau membantu. Membantu ulun Haji Nailani sakit keras di rumah sakit Sarawak Mulia. Itu orang yang bujur-bujur membantu sesuai dengan adat yang ada di Quran dan di hadis. Jadi barang siapa yang memusuhi atau menyambat di Haji Nailani, langsung sama lain menyambat memusuhi ulun. Urusannya lawan Rasulullah, bukan lawan ulun dan benar-benar ini. Urusannya lawan Rasulullah. Dia berhubungan dengan Rasulullah. Bagaimana dia berhubungan dengan Rasulullah dan nantinya dia ada. Karena kita berdua ini berjuang satu dengan ilmu, satu dengan harta. Di amwalikum wa jimairani wa anfusikum khairan. Yes, yes, yes. Tuhan yang luar biasa, gembira, tambah hari tambah gembira, tambah sehari tambah gembira. Nah di sini kita bisa mengukur diri masing-masing. Kita sudah balik, kita pada kegilaan, diukur. Bisi Tuhan, Allah Ta'ala mengalim kebenaran. Gembira, hati kebenaran. Nah kebanyakannya, kurang munafik, gembira, bisi harta, bisi pangkat, bisi bini, bisi keluarga, bisi kesehatan. Munafik semuanya itu kan. Munafik tapi aja sudah sehat, ketawa, karena imun. Tapi dah sudah berduit, imun. Pangkatnya tinggi, imun. Keluarga banyak, imun. Itu munafik. Tapi kalau orang tidak iman, walau tidak punya keluarga, walau sakit, walau susah, walau pada berpangkat, tapi bisi Allah Ta'ala lebih imun daripada orang munafik tadi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Zuyyina lin-nas munafik hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqattara min al dhahab wal fidda wal khayl al musawwama wal an'am wal harth dhalika mata'ul hayati dunya. Di dalam ayat lain, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu perbedaannya. Ini menuntut ilmu, bahamu datang sekarang dan hilang. Bahamu datang dan hilang. Maka datang itu kurang pas kena sorat, waktu hilang kan kena sorat juga. Ada penyukaan menerangnya sifat. Orang yang hendak kena sorat itu datang terus-terus sekarang. Jangan bawa ya. Sekarang hendak ingin menuntut ilmu, hendak datang-datang, tambah-tambah. Makanya apa hendak berhubung berkat dari seorang kepada Rasulullah, berkat itu datangnya di istiqamah. Istiqamah itu rutin. Jangankan mendengarnya rutin, duduknya harus rutin. Jangan bangun di sini duduk, bangun balik pulang kemarin duduk. Jangan. Haytuma tastaqim yuqaddirillahu yuqaddir lak Allah najahan fi wabil azman wa alla istaqamu ala tariqa la asqainakum ma'an ghadaba. Ini apa? Mana ada, mana pada ada duduknya, mana di sini, mana di sini. Nah itu karena kita ada belajar ada di sini. Malalah wa adab, ahu adab. Siapa kalau belajar adab maka itu adalah binatang. Minal mu'minina anfusahum wa amalum bi'anamu jannah. Nah disinilah hadis Nabi yang kita perhatikan. Al-Bakhilu Adullullah walau kana ahliman. Orang yang apik itu musuh Allah walaupun jadi guru. Wal wasakhiru Habibullah walau kana jahilan. Orang yang murahan itu kekasih Allah walaupun umur. Agar masuk surga kata bahasa kalau yang mengeluarkan 50 juta lihat orang kafir hendak menonton tinju serang beda menyerambah bubar kalau kan menyesal 50 ribu keluar itu adanya dan namun yang main pulang 2 bulan akan datang nukar pulang kertas. Tinju dunia maka itu seorang sekali seumur hidup anak masuk surga pada barisan bayarannya 50 ribu ya tak ada hapun muntah wajar anu ulah 5 rupiah aja karcisnya atau begeteng perah makannya 2 piring ada perbedaan antara nafsu dengan yang berakal yaitu orang yang beriman. Ya Allah. Sebab akal diserahkan kepada orang yang beriman. Karena adanya akal, orang itu menjadi mukmin. Akal itu nur yang dijadikan Allah ditaruhnya ke dalam hati seseorang, maka seseorang itu disebut mukmin. Jadi kita ringkaskan aja, akal itu adalah iman. Iman adalah akal. Adapun nafsu, ya lihat tadi sudah tahu aja ini khasiatnya masuk surga kada bisa. Kenapa duit kada mau dikeluarkan 50 juta? Orang dengan nafsu wani 50 juta untuk menonton sepak bola dan tinju. Nah di sini kita mengukur kita ini beriman atau bernafsu. Masing-masing aja lagi sebab kita ini kubur pun masing-masing. Kita kubur masing-masing. Guru Seman di kubur sendiri. Aku di kubur aku. Masing-masing ada boleh sebuah kubur berdua. Masing-masing aja kita. Nah hari ini warisan dari Rasulullah dibagi-bagi di majelis ini. Terserah hendak mengambil warisan yang ada digunakan atau mengambil serta memakainya warisan ada orang yang mendapat warisan rumah ada diamnya ada yang dapat warisan harta ada digunakannya ada yang dapat warisan pakaian ada dipakainya itu misal ada yang dapat warisan ilmu ada dipakainya di antara ilmu perbedaan antara akal dan nafsu kalau akal wani 50 juta untuk masuk surga kalau dari saat bayarannya. Apalagi Quran menyatakan, "Idza najaitumur rasul taqaddimu baina yaday najwaakum sadaqah." Sedekahnya itu diatur oleh Quran, "Alal musa'i qadaru wa qadaral muqtiri qadar." Sesuaikan dengan kesugihan masing-masing. Orang sugih hendak masuk surga banyak-banyak memberi. Orang susah hendak masuk surga sadar kesusahannya. Surga pun belain. Namunnya murah duitnya, murah juga lepernya. Rumahnya itu kan buruk. Namun rumahnya hanyar, larang harganya. Maka itu juga tapi sama dia bisi rumah. Tapi belain-lain. Itu nafsu belaka. Anda dalam artinya orang mau mengamalkan ayat ini tapi dah hendak mengajai cumur rasul sakat bimurnya sadaqah agar musik kabar maksul kadaruh kubun amwalim sadaqatan kubah hiruruhum amal ayat-ayat itu orang yang mengamalkan ayat itu bahagia itu juga mengambil anu ilmu buat tarif bila ada sanksi tarifnya kalau kau mengambil ilmu itu di situ daripada bunuhnya. Coba karenakan orang yang menonton sepak bola orang apa itu tinju aja. Jadi seseorang kalau sudah ada mengamalkan sedekah harta orang mengamalkan disambat itu darah. Sudah seorang kada menakal, orang kada menakal, disambat di pulang, kasambat di Qur'an. Guru mengambil hadiah itu, Rabbin Amwalihim Sadaqatan. Ayatnya. Pahamlah. Menyampaikan apabila anda sesuaikan nyawa membari dengan kesugihan nyawa. Halal musi'i qadaru wa halal mukburu qadaru. Lamun hendak ba'adha dapat, jangan tangan sepuluh idamaha itu murah sosok abdumil nasadaqah. Sesuaikan sadaqahnya dengan kesugihannya. Ada yang kaya kenapa itu? Bah, itu jernarnya memeras. Jadi di sini kita tahu sudah bahwa zaman sekarang Al-Quran sudah ditinggalkan oleh masyarakat kebanyakan masyarakat. Jadi orang yang memakai Al-Quran dianggapnya ganjil. Sesuai aku ingat ke hari tempoh belajar tasawuf, guru mengajar itu hadas zaman al-haqqu mardudun bi-ajmu'i wal-bratilu maqbulun wairu mardudi. Guru pula hari membaca pasti dah hadas zaman al-haqqu mardudun bi-ajmu'i. Zaman kita ini yang benar itu dimusuhi orang keseluruhannya. Wal batilu nang salah dan sesat maqbulun ghairu mardudi. Tidak ada satupun yang mencegah dan menolaknya. Cocok terlahir orang banyak. Ayo, tempat-tempat munkar dan maksiat, baik tempat riba maupun racur maupun tempat judi, mana ada orang yang membesminya, ada juga yang mulai timbul sudah ngarannya garusnya panderanya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aku hari Senin tadi untung cuci darah boleh polisi dihadapkan ada di darahnya polisi kok susah dukungnya kurang menangkap. Kalau selama kurang itu gagal. Kalau masih bukan kepada seorang, kurang gagalnya. Hari ini aku jadi komandan baru singkat. Bisa aku orang banjar dalam cuci darah. Hati aku menghindari dari aku bakal pinggir lah. Masuk juga kan bayi Manusia bisa